Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a ma'am liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijza asy-syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Yang artinya, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebahagian suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan kamu gangguan-gangguan setan dan menguatkan hatimu dan memperteguh dengan telapak kakimu. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini mengantarkan kepada kita lanjutan dari ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tatkala itu mereka menghadapi peperangan yang begitu luar biasa, yaitu perang Badar. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad ketika itu berbentuk al-bushra, kabar gembira dengan datangnya para malaikat untuk menolong mereka. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan juga bahwasannya ketika kamu ngantuk sebahagian dari kamu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang fungsinya adalah untuk tetap konsekuen bahwasannya kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk memperteguh bahwasannya apa yang dihadapi mereka itu adalah benar-benar berjalan kepada hal yang baik. Pada kali ini saya ditemani oleh para ustaz. Yang pertama Ustaz Dr. Ardiansyah, kemudian Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Rozali Indra, kemudian Ustaz Fazrul Haq, dan Abang Da Perdana. Kami silahkan, Bang. Iya, terima kasih. Semakin menarik pembicaraan kita pada hari ini karena masih berputar sekitar pembahasan sekitar masalah perang Badar. Akan tetapi di dalam keterangan ayat 11 ini, Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan rahmatnya yang sangat besar kepada pasukan Islam pada saat itu, yaitu dengan bantuan mengantuk. Ya, dengan bantuan mengantuk. Dengan kondisi yang begitu mencekam, pasukan kafir yang jauh lebih banyak jumlahnya dari pasukan umat Islam, kemudian lagi dengan persenjataan yang jauh lebih sempurna daripada persenjataan umat Islam, seharusnya kondisi ini akan membuat seseorang akan menjadi sangat stres. Ya, sangat ketakutan dan sangat stres, terutama sekali dari pasukan umat Islam. Akan tetapi dengan rahmat dan bantuannya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rasa kantuk kepada pasukan muslimin pada saat itu, sehingga dalam kondisi yang begitu mencekam, banyak di antara mereka yang mampu untuk tertidur. Dan ini adalah merupakan salah satu yang besar, yang rahmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat ke-23, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahari wabtigha'ukum min fadlih inna fi zalika laayatil liqaumin yasma'un. Salah satu tanda dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ketika dia menjadikan manamukum pada malam hari. Tidur kamu di malam hari itu adalah merupakan salah satu yang besar dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam keterangan ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan penjelasan bahwa tidur itu adalah merupakan salah satu sunnatul hayah dan juga pemberian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berusaha untuk mencerdaskan kita dengan mempertanyakan, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikum nahara sarmadan ila yaumil qiyamah, man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya, ya, afala tasma'un?" Coba kamu bayangkan, kata Allah, jika Allah menjadikan malam selamanya sampai hari kiamat, siapakah yang akan membuat siang yang akan menerangi kamu. Jadi manusia dibawa digiring untuk berpikir bahwasanya tidur yang merupakan kegiatan dan aktivitas keseharian itu bukan hanya sekedar suatu hal yang biasa, akan tetapi merupakan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu pertanyaan kepada Ustaz Fajrul. Di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa kantuk kepada pasukan Islam. Ustaz Fajrul, di dalam salat biasanya kita juga terkadang ngantuk nih Ustaz. Ya, terutama setelah selesai salat subuh. Apa perbedaan antara ngantuk di medan peperangan dengan ngantuk ketika waktu salat? Silakan Ustaz. Kalau kita berbicara perbedaan, kalau waktu salat itu biasanya itu godaan dari setan Ustaz, dari setan. Tapi ini adalah firman Allah. Artinya kuasa Allah lah di sini. Ketika Allah berfirman, "It yughashshikumun nu'asa," itu kata is di sini adalah memang artinya ingatlah, tapi dia mengandung arti untuk menguatkan. Dalam arti kata penguatan di sini tidak perlu pakai tanda yang berlebihan. Karena apa? Karena Allah yang memberikan sebuah rahmat. Jadi amanatan anu asal di sini sebagai amanah, artinya ngantuk ini adalah sebagai penentram, karena Allah memberikan ini adalah memang harus mengikuti beberapa sebabnya. Jadi banyak juga kita hidup di dunia ini walaupun dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun itu sudah turun hujan dari langit sana, tapi tidak juga dapat menenteramkan dan mensucikan jiwa mereka, bahkan rasa was-was mereka. Ini sifat-sifat seperti ini adalah diperuntukkan orang-orang yang betul ikhlas dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang diturunkan Allah dari langit itu berupa hujan itu adalah membuat arti bagi mereka, mendapat guna yang begitu hebat sehingga dapatlah liutahhirakum bihi. Karena banyak sekarang ini walaupun banyak turun hujan tapi membuat orang tidak dapat tentram jiwanya. Disebabkan apa? Karena jauhnya dia jauhnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini terputus hubungan, mungkin disebabkan karena salatnya, mungkin disebabkan karena infaknya, mungkin disebabkan karena nafkahnya dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu Ustaz Pradana. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Zainal, kami silakan Ustaz. Iya, terima kasih. Ayat ini ayat 11 dari surah Al-Anfal menceritakan dua bantuan Allah Subhanahu wa taala. Pertama ngantuk, yang kedua air hujan. Kita ketahui bersama gurun pasir itu sangat jarang turun hujan. Jadi ketika sebelum perang turun hujan itu tentu saja banyak manfaatnya. Di antara manfaatnya disebut di sini liutahhirakum, untuk mensucikan, kemudian membuang kotoran, kemudian menenteramkan hati karena ketika udara sejuk mungkin hati dapat lebih sejuk, kemudian karena tanah itu sudah tidak lagi berdebu maka kaki pun lebih teguh lagi pijakannya. Ini sekedar ilustrasi saja bahwa dalam hidup ini bantuan Allah itu bercucuran kepada setiap manusia, tidak saja dalam perang Badar. Ini merupakan satu perumpamaan, di saat manusia terjepit Allah tetap membantu dia, dan di saat lapang pun Allah tidak pernah melupakan manusia tersebut. Jadi permasalahannya tetap kembali kepada yakin enggak kita kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yakin enggak kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi? Yakinkah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta diri kita dan keluarga kita? Yakinkah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi semua kehidupan ini dan dialah pemilik yang sebenarnya? Permasalahan sekarang ini banyak manusia yang kurang yakin bahwa harta yang dimilikinya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti kekurang yakinannya ketika Allah Subhanahu wa taala seperti kata Ustaz Fajrul tadi meminta kepada kita untuk menafkahkan sebagian dari harta, kita akan takut mengeluarkannya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa itu bukanlah sebuah investasi, tapi itu adalah membuang harta yang kita miliki sementara kita meraihnya begitu susah payah. Sebenarnya tidak. Ayat ini mengatakan ketika kita yakin kepada Allah dan Allah meminta kepada kita untuk berinfak, maka Allah akan memberi bantuan yang itu sangat amat banyak. Untuk itu diilustrasikan, pernah nggak kita berpikir ketika kita di kamar mandi yang harus bayar 500 atau 1000 rupiah, ketika tidak ada penghuni, tidak ada penjaganya, kadang-kadang kita itu nggak mau bayar gitu ya kan, lari gitu. Nah, sebenarnya ketika kita yakin bahwa itu adalah harta yang kita miliki milik Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali kayak yang penjaga kamar mandi tadi, ganti dari kita kasih 1000 kita kasih 50.000, bagaimana rasanya? Nah, atau di parkir ada orang yang seharusnya kan dia minta 1000 rupiah, kita kasih kepada dia 50.000, karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bayar tukang parkir itu 50.000, kita akan mendapatkan bantuan bercucuran dari Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Ketika itu kita yakini, insya Allah rezeki kita tidak akan berkurang. Insyaallah. Ini bagaimana nih Ustaz Ardiansah kalau ada pertanyaan keyakinan ini supaya selalu lengket dalam kehidupan kita, istiqomah dengan keyakinan kita tadi. Permasalahan kita bukan kita di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan begitu. Keyakinan kita ini seperti sahabat Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksud hadisnya iman seorang muslim itu bertambah berkurang. Ini supaya netral nih, gimana nih Ustaz? Iya, tentu kalau ya, seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, kita memberi kepada seorang juru parkir itu 50.000, takutnya nanti lomba-lomba pula orang jadi juru parkir ya. Baik, tapi terlepas daripada itu semua, bahwa seperti yang dikatakan oleh Ustaz Razali pada pertemuan kita yang lalu dan dengan Ustaz Zainal pada kesempatan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Razzaq Al-Fattah Al-Alim, dan di dalam surah At-Talaq misalnya kita menjumpai firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu disebut dengan ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka ini semuanya menjadikan kita orang yang yakin betul. Nah, untuk memunculkan keyakinan ini, pertama sekali adalah dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah. Artinya apa? Bahwa dengan ibadah itu, maka diri kita ini akan menjadi dekat dengan Allah. Dan apabila kita dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan mencintai kita, dan kita pun otomatis akan merasakan kecintaan itu pada diri kita. Kemudian yang kedua, hendaklah senantiasa kita menjaga salat. Sebab dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah idza hazabahu amrun shalla, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila hatinya gundah, takut, risau, maka dia menegakkan salat. Jadi kunci perisai kita itu ada pada salat kita. Nah, untuk meningkatkan rasa keyakinan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah salat. Bagi para caleg yang muslim, maka tegakkanlah salat, dekatkanlah diri kepada Allah. Usaha Anda tidak akan pernah maksimal jikalau Anda jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak beliau baca di kala sujud adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, dan Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Jadi agar orang memilih Anda, enggak perlu datang ke dukun, enggak perlu menebar pesona, tidak perlu tebar duit, tapi mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuatlah dengan kebaikan. Dan yang terakhir adalah husnuzan. Banyak orang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira bahwa Allah tidak akan melakukan, tidak akan memberikan kebaikan pada dirinya, seperti yang disampaikan Ustaz Zainal tadi, bahwa ketika dia mengeluarkan hartanya, dia mengira bahwa itu adalah hasil jerih payahnya dan keringatnya, dan dia susah payah mendapatkannya. Padahal sebenarnya itu adalah pemberian Allah, dan dia hanyalah sekedar distributor. Jadi husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat muncul bangkit apabila kita dekat memang dengan Allah Subhanahu wa taala lewat salat. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menghimbau kepada seluruh anak bangsa ini dari kalangan kaum muslimin dan muslimat, jagalah salat dan dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat. Mungkin itu tambahannya Ustaz. Baik, mungkin ada tambahan dari Ustaz Perdana kami silakan. Iya, terima kasih. Sedikit saya ingin menyambung dari apa penjelasan yang sudah sampaikan oleh Ustaz Ardi tadi, bahwa memang betul, yang paling utama adalah ketika kita ingin menumbuhkan keyakinan kepada Allah, kita harus berkeyakinan dan berpandangan bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah di dalam syariatnya melalui ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah baik untuk kita. Ini menjadi catatan penting. Apapun yang diperintahkan oleh Allah itu adalah untuk kebaikan bagi kita. Salatnya kita adalah untuk kebaikan kita, puasanya kita, berbuat baik kita adalah untuk kebaikan kita. Jadi kalau berangkat dari pandangan seperti ini, maka ini akan membuat rasa percaya diri yang lebih kuat. kenapa tiba-tiba sedang bekerja enak-enak, tiba-tiba waktu zuhur itu azan memanggil kita harus meninggalkan. Yakinlah bahwasanya salat di waktu zuhur itu adalah untuk kebaikan kita juga. Nah, inilah yang dikandung dalam keterangan akhir ayat ini ketika Allah memaparkan liutahhirakum bihi, ya. Karena di dalam keterangan surat Al-Ahzab juga Allah memberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya berpikiran seperti ini. Ketika memberikan nasihat kepada para istri rasul, Allah menutup dengan innama yuridullahu liyuziba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, bahwa apapun yang perintahkan oleh Allah, salat, puasa, membaca Al-Qur'an kepada para istri rasul secara khusus dalam ayat ini, itu adalah liyuziba ankum rijsa ahlal bait, untuk menghilangkan noda-noda keburukan dari ahlil bait, dan wa yutahhirakum tathira. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu jualah yang memisahkan kita. Dapat kita simpulkan bahwasannya kalau mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, selalulah kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini berguna bagi kami pribadi dan para pendengar yang mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Muhammad Syafiar didampingin dengan Ustadz Fajrul, Ustadz Perdana, Ustadz Ardiansah, Ustadz Rajali Indra Gunawan, dan Ustadz Zainal Arifin, mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.